saja aku tahu. Selamat itu aku hadiri pesta perkawinan ini. Dan kau kirimkan surat undangan, kau tulis nama palsu belakang semua. Tiada percaya sadari semua kenyataan ini. Takkan mungkin aku mudah melepaskannya, walau berat hati membuatkan istri hati berat pula berpisah dengan. Satu merana lah kini merana. tengah malam. Jangan kau lakukan mereka lemah melihat maaf dariku. Andai kau ingin kembali, mengharap cinta aku terlupakan dosa-dosamu yang I'm not afraid. di dalam cinta. Tak diriku menemui cinta sejati.

hari selat sudah. aduhai sang bayu ceritakan tentang dia. Hari ke hari kabarnya kau tak kembali lagi dalam dekapanku ini. Bagai tiada lagi kabar tentang cinta kita. Oh, hari ke hari sampai hatimu kau siksa hati ini. Hari ke hari kabarnya kau tak kembali lagi dalam dekapanku ini. Bagai tiada lagi kabar tentang cinta kita. Oh, hari ke hari pedih-pedih sekali. Tangis dan rindu sakit-sakit sekali. Hari ke hari cinta dalam cinta ada sayang orang.